Al-Qab, harta ya rampasan yang dirampok. Ada sudah beberapa hukum kemarin, alhamdulillah kita telah bahas. Kemarin paling terakhir in qadara ala rabbihi, itu ya. Itu. Kalau dia mampu untuk kembalikan, rabbah dikembalikan wa aqad al-qimah. Dia diambil apa? Kimanya. Tahu kimah apa kimanya? Harga. Wa in khalaqa, ini yang belum ya. Kata beliau rahmallahu, wa in khalaqa al-maqsuba bima la yatamayyazu minhu min jinsi. Fa'alaihi mitluhu minhu. Kalau campur yang dirampok itu dengan apa yang tidak bisa dipisahkan dari jenisnya, jadi tadi dia merampok sesuatu, ini sudah bercampur, ya tidak bisa dipisah lagi karena masuk dalam apa? Jenisnya. Ini tidak tahu mana tadi yang dirampok, mana yang punya saya. Ya, mana yang dirampok dan mana yang punya saya. Ini masya Allah. Iya, maka fa'alaihi mitluhu min, maka wajib baginya yang semisal darinya. Pokoknya diambil berapa tadi? Paham ya? Diambil berapa? Misalnya kalau satu karung ya sudah diambil, taruh saja satu karung. Apakah itu yang memang punyanya itu atau punyanya dia juga tercampur? Pokoknya satu karung. Semisalnya. Wa in khalatahu bi ghairi jinsi. Kalau campur dengan yang bukan sejenis dengannya, barangnya beda, tapi bercampur, maka fa'alaihi mitluhu haitsu syaa'a, maka wajib baginya semisal dengannya, ya dari yang mana yang dia inginkan. Dari yang mana dia inginkan. Kalau ini campur, tidak bisa dipisahkan, tapi bukan jenisnya. Berarti ada dua ini ya, campur yang tidak bisa dipisahkan. Ada campur yang tidak bisa dipisahkan sejenisnya, ada campur yang bercampur dengan yang tidak bisa dipisahkan tapi tidak sejenis. Kalau sejenisnya, maka dia kembalikan semisalnya. Kalau tidak sejenisnya, maka dia kembalikan mana saja yang dia inginkan. Ini kalau sudah tidak bisa dipisahkan. Sudah tidak bisa dipisahkan. Ini masya Allah. Terus, selesai. Wa in ghasaba ardhan. Ini masalah cabang semua ini. Kalau dia gosok tanah, pagoro taha, kemudian dia garap, ukhida, maka langsung diambil, biqal'i gorsihi, dengan mencabut yang dia tanam, waraddiha, dan dia kembalikan, wa arsinaqsiha, wa ujrotiha. Dan ars, apa kemarin ars, Pak Abang? Dan diambil selisihnya, yang kurangnya, dan ujrotiha, dan sewanya. Tahu sewanya? Kan dia sudah tanahnya orang. Dan ini, diambil selisihnya, berapa ini? Kalau dia tanam tadi, dia rampok tanah, dia tanam misalnya dalam setahun. Dalam tahun belum panen dia, belum panen anggaplah tanam coklat. Misalnya, maka dia cabut coklatnya, terus dia bayar sewanya setahun. Aduh paham ini? Bayar sewanya setahun, itu ars namanya. Ya, ujrohnya, kemudian ars selisih dari harganya. Ini tersiksa perampok ini. Seperti yang kita katakan kemarin. Ini hal besar yang harus dia tunaikan. Banyak. Ya. Wa inzara. Kalau tadi gors, pohon besar. Sekali ini wa inzara. Pohon kecil. Sudah sebutkan kemarin kan? Ya, kalau gors untuk apa? Hah? Untuk pohon, biji. Kalau zar untuk apa? Untuk apa? Hah? Pohon yang kecil. Ya. Wa in terus dia bilang wa akhadal gosibu zar'a raddaha wa ujrataha. Dan si gosip mengambil zarnya, tanamannya, maka dia kembalikan dan sewanya. Ya, dia kembalikan dan sewa. Wa in adraka zar'a qabla hasadihi. Kalau dia jumpai tanaman itu sebelum dia panen, khuyyira, maka dikasih pilihan baina tarkihi ilal hasabi bil ujrati wa baina akhdhi zar'i bi qimatihi. Masyaallah. Si pemilik tanah dikasih pilihan antara dia tinggalkan sampai panen dengan dia kasih uang sewanya, atau dia langsung ambil tanamannya dengan harganya. Paham kan? Dia ambil tanamannya dengan apa? Harganya. Jelas? Ini kalau sudah terlanjur semuanya, ini bagi orang yang merampok. Bagi orang yang merampok. Ini masya Allah, bukan perkara kecil. Ini semua hukum cabang dari yang kemarin. Karena dia sekarang tanami tanahnya orang. Namanya cabang ikut apa? Pada seperti kemarin, wain gosok jariah kan. Kalau dia gosok jariah budak perempuan, tapi arah maka dia mendatanginya berhubungan badan dengannya, kan namanya budak kan boleh didatangi kan begitu oleh tuannya. Sekarang dia gosok, dia rampok dan dia datangi kan itu budak. Wa'ulada, dan dia pun hamil dan melahirkan. Apa yang terjadi? Lazimahul haddu, pertama harus ditegakkan had. Kenapa? Kan dia dianggap berzina sekarang, kan ini bukan budaknya. Dia dianggap apa? Berzina, wajib dia ditegakkan had. Hadnya apa? Tergantung, kalau dia sudah nikah dirajam, tanggal. Kalau dia belum nikah dicambuk berapa? Bukan 100? 80 kali, kemudian diasingkan setahun. Paham kan? Jelas ini? Jelas kan? Ini haknya. Ini haknya. Iya. Waraddu waladiha. Dan dia kembalikan, dan kembalikan juga anaknya. Yang sama dengan anaknya kambing kemarin yang kita ceritakan. Ya? Wa ma'ru mithliha. Dia bayar mahar yang semisalnya. Karena ini dia gosok. Dia datangi orang. Harus ada maharnya. Semisalnya, berapa maharnya kalau dia nikahi? Wa arsinak siha. Dan dia wajib bayar selisih kurangnya. Karena tadinya ini tidak hamil, tiba-tiba hamil. Tentunya sudah lain. Paham kan? Ada kurangnya. Wa ujratu mithliha. Dan sewa semisalnya orang kalau pakai budak setahun berapa? Kan budak kan boleh disewa karena masuk di harta itu budak. Budak itu masuk di harta. Ini bagi budak. Untuk masa sekarang ini kan tidak ada apa? Budak. Berarti sisa sebelumnya hewan sama tanah. Kan ada tiga ini orang gosok. Ada hewan, ada tanah, ada budak. Ada hewan, ada tanah, ada budak. Paham kan? Ini masya Allah. Kemudian kata beliau, wa in ba'aha fa'atiha al-mustari. Dia gosok, terus dia jual. Dia gosok, terus dia jual. Kemudian didatangi oleh si pembeli itu, karena kan pembeli, namanya pembeli budak, berarti budak miliknya kan. Dia datangi, dia berhubungan dengannya. Wa wala ya'lamu, dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu budak hasil gosok, hasil rampok. Fa'alaihi mahruha wa qimatu waladiha in awladaha wa ujratu mitliha wa yarji'u bidhalika 'alal ghasib. Maka tetap wajib baginya maharnya dan qimah anaknya kalau dia melahirkan, dan wajib dia kasih sewa semisal dengannya, dan dia kembalikan hal itu kepada si ghasib. Siapa ghasib? Si perampoknya. Nanti perampoknya baru yang kasih siapa lagi? Pihak yang pertama al-maksud yang dirampok. Jelas kan? Yang dirampok. Ini masya Allah. Selesai bab al-qasd. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya lagi, as-syub'ah. Ini juga pembahasan yang diperlukan, ini hak sub'ah, hak syafaat dari yang berserikat dengan kita, ridho dengan yang berserikat dengan kita. Ya, sub'ah ini itu ketika punya seorang punya harta yang serikat, berserikat dalam satu rumah kepemilikan atau satu tanah dalam kepemilikan berserikat, tentunya dengan syarat dan ketentuan, tidak dipisahkan oleh jalan, tidak dipisahkan oleh batasan kapling, paham ya? Ya, dan belum dibagi, karena kalau sudah dibagi tidak ada lagi hak apa sub'ah. Ya, maka syarikat kita punya hak yang pertama sekali kita tawarkan dia kalau kita mau jual hak kita, saham kita. Misalnya kita berserikat dalam satu rumah bertiga, tidak boleh saya langsung jual, harus minta syafaatnya yang dua orang itu. Maksud syafaatnya bagaimana? Pertama kita tawarkan dulu, kamu mau beli nggak hak saya? Kan ini kita bagi tiga, anggaplah rumah ini bagi tiga, satunya punya setengah, ya, satunya punya, tergantung masing-masing jatahnya. Biasanya itu hak waris yang satu rumah, kan susah dibagi, artinya belum dibagi, tidak dibagi. Karena tidak dibagi, mereka kontrakan atas nama mereka misalnya. Ah, satu ini mau jual misalnya keperluan, maka harus ditawarkan dulu kedua temannya, minta syafaatnya. Maksudnya saya mau jual ini, kamu mau beli nggak? Paham nggak? Kapan dia langsung jual? Tidak boleh. Paham kan? Tidak boleh. Karena ini punya hak apa? Sub'ah. Akan dijelaskan sebentar bentuknya. Ya, bentuknya. Adapun hukumnya. Hukum sub'ah ini adalah boleh dia minta syafaat kepada temannya yang bersyirikat dengannya. Ada dari sunnah dan disepakati oleh para ulama. Para ulama. Ya. Seperti misalnya dalil dari sunnah, hadis pokok dalam sub'ah. Ada hadis pokok dalam sub'ah. Itu hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Katanya qadam Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sub'ah fi kulli ma lam yuqsam fa idza raqatil hudud wa surifatit turuq fala sub'ah. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan dengan sub'ah pada semua yang belum dibagi. Pada semua yang belum dibagi. Ini menunjukkan nanti kalau sudah dibagi dari lagi apa? Sub'ah. Terserah dia mengapakan hartanya. Fa idza raqatil hudud, kalau sudah ada batasannya, sudah dibagi dan ada batasannya, kaplingnya, patoknya. Wasuri pati turuk dan dipisahkan oleh jalan. Kalau sub'ah kali ini tidak ada lagi apa? Hak apa? Sub'ah. Tangan tidak ada lagi hak sub'ah untuk meminta syafaatnya, meminta persetujuannya. Iya. Ini masya Allah, hadis menunjukkan bolehnya sub'ah. Beliau bilang wa yastihqaqul insan intiza'a hissati syarikihi min yadi mustariha. Masya Allah, hak sub'ah ini adalah istihqaq insan, berhaknya seorang untuk mengambil bagian syarikatnya dari tangan pembelinya. Dari tangan pembelinya. Atau paham masalah ini? Saya gambarkan. Saya sama Abu Ahmad berserikat dalam satu barang. Misalnya apa Abu Ahmad? Anggaplah khayalan ahli fikih. Kita berserikat berdua. Oh, tanah dari Ustaz dulu. Baik, alhamdulillah. Saya sama Abu Ahmad dikasih hadiah oleh Ustaz kita, Ustaz dulu, tanah. Ini kami tidak bagi. Tanah misalnya di baju rupa ini. Alhamdulillah. Ya, mau dibagi kan kecil misalnya. Anggaplah tanahnya hanya 3 kali 10 ke belakang. Kok dibagi kan? 1,5 mau bangun apa? rumah kucing bisa lah. Tangan, ya, tangan ke belakang, ke belakangnya rumah samping kiri kanan, kan tak bisa dibagi, tak bisa dibagi. Ya, alhamdulillah Bapak, kita bangun ruko saja ini Abu Ahmad, kita kontrakan kepada Mubad untuk bisnis. Bisnis apa misalnya? Bisnis apa lagi? Kuaci, baik, masya Allah. Untuk bisnis kuaci. Iya, saya datang ke Mubad. Mubad beli, kan dia sudah kontrak bisnis kuaci berhasil ini, masya Allah. Ya, saya bilang ke Mubad, beli hak saya, bagian saya. Mubad langsung beli sama saya. Abu Ahmad punya hak. Kalau saya tidak kasih tahu dia, dia ada hak untuk mengambil dari Mubad, dia bayar ke saya. Anda paham? Paham ini? Jadi Mubad, Abu Ahmad boleh dia batalkan transaksi saya itu tadi ke Mubad. Dia kembalikan uang yang Mubad, terus dia bayar lagi ke saya. Saya kembalikan uang yang Mubad, harus boleh dipaksa oleh Abu Ahmad. Dan dia punya hak pertama, dia punya hak sub'ah. Seharusnya, kalau mau jual, caranya, saya tawarkan dulu ke Abu Ahmad. Ternyata dia tidak mampu beli. Ya kan? Tangan, dia tidak mampu atau apa? Tidak mau beli. Sudah, boleh saya tawarkan orang lain. Tapi kalau saya tidak tawarkan dulu, dan minta syafaatnya dulu, boleh dia langsung apa? Intizah. Dari yang mustari. Paham ini? Dia batalkan transaksi saya sama Mubad, saya harus kembalikan uang yang Mubad, nanti Abu Ahmad bayar ke saya. Jelas ini namanya hak apa? Suka. Mudah-mudahan tergambar. Islam? Dipahami? Alhamdulillah. Iya. Ini masya Allah. Harus dicontohkan ini. Jadi boleh. Itu hak suka istiqaqul insan. Seorang itu berhak intiza'a hissati syarikihi, mengambil bagian syarikatnya dari tangan mustariha, dari tangan orang yang sudah membelinya. Paham ini? Tapi ingat, ini tadi kalau saya tidak mengartnya dulu, tidak menawarkan dulu kepada siapa? Teman syarikat saja, saya. Kalau saya sudah tawarkan, tidak punya lagi hak. Kenapa? Karena saya sudah tawarkan tadi, kemudian dia tidak mau. Jelas ya? Jelas ini ya? Ini alhamdulillah, masya Allah. Hak sub'ah. Kemudian kata beliau, wala tajibu illa bisurutin sab'ah, dan tidak wajib meminta persetujuan ini kecuali dengan 7 syarat. Paham? Itu tadi saya wajib tidak minta persetujuan Abu Ahmad untuk menjual tadi bagian itu. Paham? Tidak wajib kecuali terpenuhi 7 syarat. Ini masya Allah. Masalahnya ini kenapa kita seperti ini? Masalahnya hak-hak saya. Paham? Kan asalnya harta saya. Saya mau jual itu berarti sudah menjadi apa? Urusan saya. Cuman ini kan ada ikatan sama syarikat. Paham? Harus saya tawarkan dulu ke dia. Tapi itu tidak wajib menawarkannya kecuali setelah terpenuhi berapa syarat? 7. Penulis akan jelaskan. Pertama, al-bayt. Ahaduha al-bayt. Kalau saya mau jual. Kalau saya mau jual. Syarat inti. Kalau mau jual. Fala tajibu fi ma'rubin wala mauqubin. Tidak wajib meminta syubhatnya pada barang yang dihibahkan atau diwakafkan. Paham ini? Ya, anggaplah tadi itu barang itu tadinya saya tak jual ke Mubad, tapi saya barang saya hibahkan kepada dia. Mubad, ya, untuk kamu saja ini setengahnya dari barang tadi yang saya, bagian saya ada sama Abu Ahmad, bagian saya antum ambil. Saya hibahkan. Tidak perlu saya minta izin sama dia. Karena ini saya punya, cuma apa? Hibahkan. Saya beli. Saya apa? Berikan percuma. Atau saya wakafkan. Saya bilang sama Mubar, ini bagian saya wakafkan hasilnya untuk pondok. Anggaplah tadi saya sama Abu Ahmad kontrakan ke Mubar berapa untuk jual kuaci? Harus sepakat berdua ini Abu Ahmad, karena syarikat kita. Anggaplah berapa? 10 juta. Anggaplah 10 juta kuaci ini 10 juta. Ya hayalan, nggak apa-apa. 10 juta kontrak. Berarti Abu Ahmad berapa? 5 juta. Saya 5 juta. Paham? Saya bilang ke Mubar, Mubar tolong bagian saya wakafkan untuk pondok. Paham Dani? Kalau saya bilang ke Abu Ahmad, itu lain cerita, bukan lagi siapa. Itu namanya sudah masuk. Sekarang saya tidak bilang sama Abu Ahmad. Lalu saya bilang ke mana? Ke Mubar. Paham Dani? Apakah boleh Abu Ahmad membatalkan wakaf saya? Itu pertanyaannya. Tidak. Yang berlaku dia batalkan begitu adalah apa? Kalau saya jual. Paham syarat pertama? Kalau saya apa? Jual. Ini sangat jelas. Syarat pertama. Wala mokuk, hibah atau mokuk. Karena kalau Abu Ahmad protes dan itu dianggap, berarti saya akan kembali dari hibahku. Tetap sesuai batalkan. Dan tidak boleh kembali dari hibah. Iya kan? Al-a'id hibatihi kal-kalbi ya'udu fi koi'ihi haram. Para yang kembali dari hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntah. Ada paham ini? Tidak boleh. Ini akan menyampaikan saya melakukan yang haram. Makanya tidak. Beda kalau jual beli. Beda kalau apa? Jual beli. Boleh bisa dibatalkan kalau melanggar. Betul kan? Ya kan? Ada beberapa jual beli bisa diproses. Betul kan? Kalau ada apa? Melanggar. Jelas ini? Jelas kan? Ini masya Allah. Iya. Kemudian, kata beliau rahmatullah. Jadi, fala tajibu fi mawhubin, wala mawkubin, wala ima dukhul'in. Tidak pula wajib meminta sub'atnya di ima dukhul'in. Pemberian yang terjadi kemudian dia akan kembalikan karena dia khul. Ini kasusnya perlu dicontohkan. Jadi sebenarnya ini barang saya jadikan mahar. Contoh. Jadi tadi masih ceritanya tadi. Saya sama Abu Ahmad berserikat antara satu barang belum dibagi. Abu Ahmad jadikan bagiannya untuk mahar pernikahan. Jangan saya, karena saya sudah menikah. Abu Ahmad, contoh Abu Ahmad. Jangan marah. Iya. Jadi Abu Ahmad jadi kenapa? Mahar. Saya nikah. Ya Ustaz Mustamin Akad. Saya nikahkan kamu Abu Ahmad dengan seorang gadis yang bernama Fulana bintu Fulana dengan mahar bagianmu yang ada di Ubay. Tangan Abu Ahmad bilang saya terima. Setelah malam pertama perempuannya minta hulu sebelum didatangi. Sebelum didatangi saya minta hulu kabarullah. Hayalan Abu Ahmad, semoga tidak. Dia minta hulu, tahu hulu? Minta diceraikan. Minta diceraikan. Ya kalau dia minta diceraikan sebelum didatangi berarti kan kembali mahar. Tangan ini kembali apa? Kembali mahar. Jelas ini? Jelas kan? Ah, ketika mahar kembali itu kan tadinya jadi hak siapa? Jadi hak si perempuan itu. Paham? Apakah perlu perempuan itu minta persetujuan saya untuk kembalikan lagi ke Abu Ahmad? Paham? Maksudnya? Paham ini? Apakah perempuan tadi harus meminta syafaat saya? Ya kan tadi sekarang kan kalau dijadikan mahar berarti saya jadi berserikat sama dia, bukan Abu Ahmad. Iya, apakah perlu dia minta syafaat saya untuk mengembalikan kepada Abu Ahmad? Tidak. Tambah ini iwat khulu. Jelas gambarannya? Jelas ini? Atau tidak jelas? Jelas ini? Demikian pula wala sabatin. Sama ini. Demikian pula sabat, mahar. Sama. Iwat khulu. Iwat hulu kan sudah jadi miliknya, bukan lagi mahar. Kalau ini memang mahar. Kalau tadi kan iwat hulu atau iwat hulu. Mahar dijadikan mahar setelah akad, kan sudah jadi miliknya. Jadi apa? Miliknya. Jelas kan? Nah, sekarang mahar. Mubar menikah. Paham ini? Sebelum dia datangi, mubar, kalau tadi perempuan yang minta, takdirnya hulu. Sebelum dia datangi, mubar bilang, saya ceraikan kamu. Ya? Ya, gak tahu apa sebabnya, mubar yang tahu. Sebelum dia datangi, dia ceraikan. Paham kan? Tiba-tiba di malam pertama, mubar tiba-tiba larikan diri. Besoknya bilang, gak mau, saya ceraikan. Belum dia datangi. Belum dia datangi. Ah, gimana ini? Yang tadi saya sudah hitamkan di mubar. Terus jadi hak sub'atnya kan? Sama siapa tadi? Siapa Abu? Ahmad. Kan begitu? Bagiannya, dia jadikan mahar. Ya, jadikan mahar. Apakah perlu minta persetujuannya Abu Ahmad? Untuk mengembalikan lagi ke mubar? Hah? Tidak. Dipahamin? Tidak. Jelas kan? Ini Masya Allah. Walaupun ini ya iwat akad jual belikan tadi nikah. Tapi maharnya itu tidak perlu minta hak apa? Sub'ah. Jelas ini? Tidak perlu minta hak apa? Sub'ah. Ini Masya Allah. Selesai. Ini yang dikecualikan. Berarti dikecualikan berapa? Jual beli. Hah? Terus dikecualikan pada mahuk. Pada mahukuk. Pada iwat khulu. Pada apa? Sebab. Tidak perlu apa? Minta hak apa? Sub'ah. Tidak perlu minta hak sub'ah. Ini Masya Allah. Apaan cara kedua? Ayyakuna akoran. Harus barang yang akor. Barang yang sabit tetap. Tanah. Atau semisalnya. Akoran barang yang tetap. Seperti tanah. Atau semisalnya yang tetap. Tidak berpindah. Tapi syarat ini. Ini merupakan pendapat ya orang Hanabilah. Orang Hanabilah. Ini kata mereka. Demikian pula dari ulama madhab yang lain seperti Syafi'iyah yang sahih dari Malikiyah. Syafi'iyah dan sahih dari Malikiyah. Dan juga merupakan pendapat orang Hanafiyah. Harus akoran. Tidak boleh barang berpindah seperti mobil. Tidak boleh. Ya. Tapi dalam riwayat lain madhab Hanabilah. Dan ulama yang lainnya mereka berpendapat itu umum. Apakah yang sabit berupa akorong atau yang lainnya? Atau yang lainnya? Dan ini pendapat yang benarnya boleh pada semuanya punya hak sub'ah. Jadi syarat yang ini hendak. Kenapa? Karena lafaz hadisnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di su'ah fi kulli ma lam yuksan. Nabi menetapkan hak su'ah pada setiap yang belum dibagi. Ini kan umum ini. Akoran ataupun ghair akor. Umum. Itu yang benar. Ini tidak dipersyaratkan. Yang benar. Ya. Yang benar. Karena lafaz ma itu umum. Lafaz ma itu adalah apa? Umum. Semua yang tidak dibagi boleh menggunakan hak apa? Sub'ah. Iya. Kemudian selanjutnya al-ma yattasil bihi minal giras wal bina. Atau apa yang bersambung dengannya berupa al-giras, berupa tanaman walbina atau bangunan. Jadi dia bilang tadi harus ekor kambing itu atau bersambung dengannya berupa tanaman yang ditanam di situ atau bangunan yang dibangun di situ. Pokoknya hal-hal yang sabit. Tapi sudah kita katakan tadi yang benar umum semuanya. Semuanya. Atalik syarat ketiga ayakuna syekson musa'an harus dia punya bagian yang musa'an ya harus dia punya bagian yang musa'an itu tadi kalau tanah yang belum dibagi tapi dia sudah ada bagian yang telah ditentukan musa'an berapa dia punya setengah seperdua sepertiga, dua per tiga, tambah dari yang belum dibagi itu. Dari yang belum dibagi tadi. Jadi bukan sesuatu yang tidak ada bagiannya. Itu yang ditetapkan hak syuf'anya. Harus sesuatu yang memang dia sudah ditentukan apa? Bagiannya tapi belum di, tidak bisa dibagi ini barang. Atau belum dibagi. Fa'amal maksum al-mahdud kala syuf'atafi. Adapun yang sudah dibagi atau yang ada batasannya, maka tidak ada syuf'ah padanya. Ya, ada hadisnya tadi kan? Ada hadis tadi yang kita sampaikan kan? Ya? Ida apa tadi? Apa hadisnya tadi? Ida waqatil hudud wa surifatit turuq kala syuf'ah. Kalau sudah ada batasannya, nah, sudah ada jalan, maka tidak ada hak apa? Syuf'ah. Jadi sudah dibagi, tapi masih musa'an. Tahu musa'an tadi? Ya? Sudah dibagi, tapi bagiannya apa? Baru saham-sahamnya. Saham-sahamnya. Bukan barang yang telah dibagi. Bukan barang yang telah dibagi. Ini Masya Allah. Syarat ketiga. Liqauli Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Jabir radhiyallahu ta'ala berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati kulli ma lam yuksab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hak syuf'ah pada setiap yang belum dibagi. Fa'idha belum dibagi di sini maksudnya zatnya, ainnya. Tapi fa'idha waqatil hudud wa surfatit turuq pada syuf'ah. Kalau telah ada batasannya, telah dibatasi oleh jalan, maka tidak ada hak apa? Syuf'ah. Tidak ada hak syuf'ah. Di dalam riwayat Muslim dikatakan as-syuf'atu fi kulli syirkin fi ardin aw rab'in aw ha'itin la yaslu ayyadiha hatta ya'ridu 'ala sadiqihi. Ini kalau mau lebih jelas. Apa maksudnya itu hak syuf'ah? Kata Nabi, syuf'ah itu pada setiap syirkin. Syuf'ah itu pada setiap yang disekutui. Disyirikati. Ya, syuf'ah itu pada setiap yang apa tadi? Yang kepemilikannya adalah apa? Bersama. Fi ardin pada tanah au rabi'in atau pada tempat tinggal au ha'itin atau pada ya, ha'it kebun ya. Ditakdir dengan haid, maksudnya hadiqah kebun yang ada temboknya, yang sudah dipagar. Paham ya? La yaslu ayyabi'ah, tidak sah dia jual. Hatta ya'ridu 'ala syariki, sampai dia tawarkan dulu kepada sekutunya. Ini Masya Allah. Ini hadis sangat jelas. Ini riwayat Muslim. Kata Nabi, as-syuf'atu fi kulli syirkin. Di ardin atau rogin atau haitin, la yaslu ayyabi'a hatta ya'ridu 'ala syarikihi. Syuf'ah itu pada setiap yang dimiliki bersama, pada tanah atau rumah tempat tinggal atau kebun, tidak sah untuk dia jual sampai dia tawarkan kepada apa? Sekutunya. Sampai dia tawarkan pada sekutunya. Di dalam ini Masya Allah. Ini dijelaskan. Ya. Adapun jadi syarat ini nyata harus ada bagiannya dan belum dibagi. Kalau sudah ada batasannya, sudah dipisahkan oleh tanah, maka apa? Tidak ada lagi hak apa? Tidak ada lagi hak syuf'ah. Arabi yang keempat, ayyakuna mimma yang kosim, harus dia itu perkara yang bisa dibagi. Iya kan? Yang bisa dibagi. Anda paham ini? Jadi harus perkara yang bisa dibagi, tapi tidak dibagi, maka ada hak apa? Syuf'ah. Sudah dibagi, bisa dibagi, tapi kepemilikannya masih mereka apa? Kasih satukan. Wa amma mala yang kosimu pala syuf'atati. Adapun apa yang tak bisa dibagi, maka tidak ada syuf'ahnya. Apa yang tidak bisa dibagi, maka tidak ada hak apa? Syuf'ahnya. Jelas ini? Kalau sesuatu memang tak bisa dibagi, tidak ada hak syuf'ah sama sekali. Contohnya apa itu sesuatu yang bisa dibagi, Abu Ahmad misalnya? Lupa-lupa-lu, Masya Allah. Ya? Bu Ahmad contohkan apa? Palu-palu. Palu-palu bisa dibagi gak? Ya? Nggak bisa dibagi. Kalau palu-palu mau dijual, dan nggak perlu syuf'ah. Dan nggak diserikati kalau yang begini. Nggak diserikat. Perkara yang nggak bisa dibagi. Paham Ruslan? Bingung Ruslan? Ya? Jadi yang hak syuf'ah ini memang asalnya bisa dibagi. Bisa dibagi. Kalau tidak bisa dibagi, otomatis ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Pasti yang dimiliki oleh berapa? Ya satu orang. Tidak bisa diserikati kalau tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Paham? Iya, ini ya, tentunya. Yang namanya syuf'ah ini yang bisa terbagi. Yang bisa dibagi antara yang pemilik. Terus Al-Khamis. Syarat kelima. Ayya afudah syiksukullahu. Dia mengambil siks bagiannya seluruhnya. Artinya yang tadi itu Abu Ahmad punya hak syuf'ah. Kalau dia mau mengambil seluruh dari yang saya mau jual, adapun kalau dia mau ambil sebagian saja, nah itu tidak. Dan saya tawarkan kepada dia, Abu Ahmad, saya menjual ini bagian saya. Saya mau jual bagian saya. Oh iya, tidak apa-apa, saya ambil setengahnya. Tidak bisa. Kalau dia ambil setengah, tidak ada orang mau beli sebentar. Itu membahayakan saya. Kenapa? Orang akan semangat ambil kalau saya masih punya utuh. Kalau Abu Ahmad sudah ambil sebagian, berarti nanti tinggal saya jual berapa? Bagian berapa dari tanah itu? Kan begitu. Itu nanti tidak ada orang mau beli. Kenapa? Sedikit. Tambah. Jadi harus diambil seluruh apa? Bagian yang saya jual. Itu syarat apa? Syuf'ah. Adapun kalau dia tidak mau ambil seluruhnya, tidak perlu saya minta izin. Saya jual saja kepada orang lain seluruhnya. Bagianku. Saya jual saja kepada orang lain apa? Bagian saya. Dipahami ini? Paham ya? Misalnya Abu Ahmad tawarkan. Saya sudah tawarkan. Dia bilang saya ambil sekian. Tidak. Saya boleh langsung jual ke Mubar tanpa minta apa? Hak syuf'ah. Jelas kan? Dan Abu Ahmad nanti tidak boleh dia protes ambil ke Mubar. Kisahnya? Ke Mubar. Tidak boleh. Karena tadinya dia mau ambil berapa? Sebagian saja. Tidak boleh. Ini Masya Allah. Harus diambil bagian itu seluruhnya. Wa in talaba aqda ba'dihi batalat syuf'atuhu. Masya Allah. Kalau dia meminta untuk mengambil sebagiannya, maka batal syuf'ahnya. Dipahami Abu Ahmad? Ya, kalau sebagiannya, maka batal apa? Syuf'ahnya. Walau kana lahu syafi'an. Nah, ini berserikat tiga. Kalau dia punya dua syuf'ah, artinya sekarang dia berserikat berapa? Tiga orang. Fasyuf'atu bainahuma ala qadri sihamihima. Maka syuf'ah antar keduanya di atas kadar sahamnya. Nah, di atas kadar apa? Sahamnya. Artinya gini, saya misalnya ini barang berserikat antara saya, Abu Ahmad, dan Mubar. Paham ini? Maka saya tawarkan ke Abu Ahmad, juga saya tawarkan ke Mubar. Berapa bagiannya? Hah? Kalau dua orang ini, misalnya kalau Mubar bilang, saya tidak mau beli. Saya tawarkan ke Abu Ahmad. Selesai, Abu Ahmad semua beli. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau Mubar dan Abu Ahmad dua-duanya apa? Mau ini. Maka berapa bagiannya? Berapa? Gimana bagiannya? Tergantung sahamnya. Ini sahamnya berapa? Ini sahamnya berapa? Anggaplah ini tadi sahamnya. Kalau tiga kan anggaplah saya berapa kalau bagi tiga? Sepertiga bagi dua. Anggaplah dari uang 10 juta kita punya saham bertiga. 3.350.000. Ah, dibagi dua itu tadi. Berapa kadar sahamnya? Nah, kalau ini setengah, selesai. Bagi tak setengah ini. Anggaplah tak 3 juta, berarti tak berapa? 1.500.000. Anggaplah saya punya saham begitu. Saya punya saham setengah. Dari tiga ini. Ya, dari tiga ini. Paham kan? Abang punya sepertiga, Mubar punya sepertiga. Saya setengah. Saya tawarkan untuk jual kepada dua orang ini. Dua-duanya mau. Sudah, diambil sepertiga, diambil sepertiga. Kan jadinya berapa? Setengah, begitu ya? Ya kan? Sepertiga tambah sepertiga kan setengah. Enggak. Dua. Setengah dong, kan? Gini. Setengah itu, sepertiga tambah sepertiga, setengah. Bukan. Berapa? Berapa kalau sepertiga, anu, apa namanya? Kalau setengah dibagi dua, berapa berarti? Seperempat. Baik, apa? Seperempat. Jadi, dua orang ini punya saham masing-masing tadi. Saya mau jual punya ku setengah. Saya tawarkan kepada keduanya. Dua-duanya mau. Yang masalahnya kalau dua-duanya mau. Maka dua-duanya ini ambil sesuai dengan apa? Sahamnya. Paham kan? Ambil sesuai dengan sahamnya. Sudah. Dari saham itu tadi ditambah dengan yang saya jual. Yang dia miliki berdua. Dia miliki apa? Berdua. Jelas kan? Jelas kan? Ini Masya Allah. Pembagiannya. Ya ini kalau dua-duanya mau. Dua-duanya apa? Mau. Tidak boleh ini saling menyalahkan. Dia bilang, saya saja beli. Sementara sini, karena saya punya hak syafaat berapa orang? Dua. Masalahnya ini bisa membatalkan akad saya. Yang satu ini bisa membatalkan akad saya sama yang pemilik saham yang satu. Jadi dua-duanya ini ditawarkan dulu. Kalau mereka dua-duanya mau, sesuai dengan sahamnya, baginya. Kalau satunya tidak mau, satunya saja mau, ya sudah aman. Jelas kan? Ini Masya Allah. Wa in taraka ahaduhum masu'ata lam yakun lil akhar illa ahdal qul Masya Allah al-tarki. Kalau salah satu dari keduanya meninggalkan syafaatnya, artinya dia tidak mau, maka tidak ada bagi yang lain itu kecuali mengambil semuanya atau meninggalkan semuanya. Kenapa dia harus ambil semuanya? Karena tadi tidak boleh diambil sebagian, iya kan? Tadi sudah lewat. Dia ambil semuanya atau dia tidak mau apa? Semuanya. Jadi saya boleh jual kepada siapa? Kepada orang lain. Yang ketiga. Jadi saya tawarkan dulu dua orang. Setelah itu satunya tidak mau. Satunya mau tapi sebagiannya. Tidak boleh. Saya jual kepada siapa? Orang lain. Jelas ya? Jelas ya? Ini Masya Allah. Syarat keenam. Insya Allah. Besok. Alhamdulillah. Ini sebenarnya butuh contoh yang banyak ya. Karena hak syufa ini harus ada kasusnya. Hak syufa ini harus ada apanya? Kasusnya. Kalau tidak ada kasusnya, susah.